أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kula donga kali Gusti Allah. Kula nyuwun kali Gusti Allah Jalla Jalaluh. Mugi-mugi setunggal sinten mawon ingkang boten jawab salame kula. Setunggal boten jawab. Sing nomor kali sinten mawon ingkang jane mono sampun jawab ananging boten ikhlas kekalihipun menika. Sing setunggal boten jawab, sing setunggal jawab tapi boten ikhlas kekalihipun menika. Dalem dongaaken mugi-mugi diparingi sugih utang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nglebo wis suwi ora tak tiliki kok. Rada aneh sithik. Ana Allahumma kok emoh. Ana Allahumma kok ora. Niku dalile mboten wonten niku. Lah ditongake sugih utang niku pripun Mbah Gondrong? Uluk salam niku sunnah. Jawab salam. Jawabe salam. Wajib. Betul. Lah kula uluk salam kok wonten ingkang boten jawab. Kula insyaallah ikhlas. Lah kok jawab wonten sing boten ikhlas. Berarti piantun kali niki wau utang kali kula. Nggih. Pramila monggo dipun wangsuli sepindah malih. Mugi-mugi setunggal ingkang boten jawab mengke purun jawab. Sing nomor kali ingkang boten ikhlas mugi-mugi saged saged. Kula suwun keteng Gusti Allah taala jalla jalaluh. Mugi-mugi sedaya sing rawuh niki lamun sami gadah utang mugi-mugi enggal-enggal lunas. Sing boten muni amin berarti ngetok-ngetok ini ditagih mesti bulet wong niku. Ampun nyepeleke utang nggih. Sampeyan ku ahli ibadah umpamane. Tiang soleh umpamane. Matine syahid umpamane. Lajeng langsung mlebet swarga. Ajeng mlebet lawang pun disetop oleh malaikat. Amargi napa? Sampeyan gadah utang. Ambok sampeyan niku wong soleh. Ning mergo jek diutang karo tanggane, utang karo wong sing sampean dereng bayar, niku sampean ora iso mlebu swarga. Mulane mayit nek ajeng diangkati, mesti lah yo wonten pengumuman sange mbah lebe. Sing do duwe utang dan dibayar, lamun almarhum almarhumah niki kagungan utang, tulung nek saged setunggal diikhlasaken, nomor kalih lamun boten saged ngikhlaske nggih, cepet-cepet enggal-enggal menghubungi sohibul musibah lah ngoten nggih. Saking pentinge Utang niku penting mboten? Pantesan kok lunas wis utang meneh. Kadang urung lunas wis utang meneh. Monggo kula paringi donga, kula diijazahi guru kula niku kok kathah mandine. Alhamdulillah. Sing pokoke rada abot utange teroke, muga-muga entuk dalan. Dang entuk cepet lunas utange. Jadi nek cara ayate wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja pisan-pisan mati nek kowe ora netepi agama Gusti Allah, agama Islam. Wonten dawuh saking Kiai Gondrong, wala tamutunna, kowe aja sampe mati kecuali nek utang wis do lunas. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng terokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Bon apal dereng. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Bon apal dereng. Ya kabiru. Enek nuruti saapale sampe maghrib. Ya kabiru tok niki mengke. Niku sampean waos nek tiap dalu ping 313. Diwaos ping 313. Nggih. Mek 313 kok wah. Padahal asline ijazah sing diparingake dhateng kula ken maos bar salat fardu. Berarti sedina ping pira kuwi? Ayo pun 1000 luweh niku nggih. Pun 1500 luweh niku. Lah sampean wong kula niku kiai apian dadi tak sudo angger bengi wae sepisan wae 313. Enek sampean utangi rada abut, ayo bar wajib salat wajib diwaca ping 313. Engko untuk dalan saestu. Terakhir kula niku nutup utang jumlahe niku 93 sekian juta. Niku nutup utang bayar mobil niku. Nggih. Lah niku dalane kok pinuk men sih? Enten tiyang niku bingung. Lemah wis ditawak-tawakno, wis pirang-pirang tahun gak payu-payu. Lah niku ndelalah pun tenggene yai, tenggene Ndoro Habib, sowan teko mriko nggih pun mas gone dukun sembarang. Ndelalah kok mboten pajeng-pajeng. Lah kula niku dilapori. Lah aku iki kiai gedibal e. Kula niku kiai dobol kura mboten mandi. Jenengan mboten mandi Mbah Gondrong ning prewangane sampean kan medeni kabeh ngoten. Ayo wis nek ngono, wis engko bengi aku tak ndeloki tanahmu. Nggih, kula bar ngaos saking daerah Jogja mampir teng tanahe. Niki jane rahasia, tur aja ditiru adegan niki kecuali orang yang punya kemampuan, ngeten nggih. Saru tur aja ditiru, nggih. Kula uyohi pojokane papat niku. Kula uyohi kiambake kula ken wasilah donga niku, masuk donga niku kowe kula nggih maos ya kabiru terus niku wong ngurus utange kathah. Kula nyicil mobil niku ben sasi niku 6 juta 150 niku. Lho subhanallah lemahe pura ana 2 minggu dibayar wong. Tur iki regane di atas 3 miliar to tanah niku. Lho subhanallah lha terus moro Mbah Gondrong yo napa? Kae mobilku lunasi yo kula ngoten niku. Alhamdulillah 93 juta diplek modale nguyohi lemah karo ya kabiru niku. Lah sampean ora sani niru nguyohi ning ya kabirune diwaca mawon ngoten nggih. Nah niki jujur niki utang pondok kula kantun 20.700.000. Nah niki alhamdulillah kula mboten wangsul tigang dinten. Niki mungkin nembe wangsul teng Semarang. Wau dalu ngaos niku ngaos terus. Dadi niki musafir cinta niki critane niki. Lah niki alhamdulillah kok niki wau kali mriki kula ngitung duit teng laci kok wis ana 20.700.000 piro. Lah lunas iki mangke niku. Alhamdulillah. Anggo sangune kongune Kiai Abu Ahmad dadi bonuse mawon ngoten mawon. Batine lek kesel 3 dina ya. Subhanallah. Gusti Allah nek gampangno kok pinuk men nggih. Muga-muga sampean digarisno Gusti Allah dadi kaulan Gusti Allah sing kepenak wae. Mergo almaru muyassarun lima khuliqalahu. Muga-muga sampean ku dicetak dadi wong saleh kabeh. Muga-muga dicetak dadi wong saleh kabeh. Sing ora muni-muni amin berarti ya uripe rada yanah kuwi. Dadi muga-muga sampean dicetak memang dikersake wong saleh kabeh. Sing amine banter tak dongakno sugih donya akhirat. Amin sing mau, sing mau, sing mau. Sing mau. Bun, kula ijazahi sampean, kula njaluk rekamane niku. Ngoten nggih? Semoga-moga ijabah difutuh kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Monggo diwangsuli malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa niyatikum wa amalina wa amalikum wa hajatina wa hajatikum bil futuh wal wusul wal kabul wal husul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul bijahi tohar rasul. Kok orang asing muni amin? Masya Allah. Kula niku diweling kali bapak. Niki kula nyrodok boten khusuk. Niki bapak dalah kok sowan teng Semarang teng pondok niki nembe di SMS niki. Jadi subhanallah. Dadi niki mengke boten saged dangu lah. Nggih, jam 2:30 mawon nggih. Dadi niki nyun sewu bapak sowan wonten Semarang. Niki nggih mengke langsung nyun pamit nika ngurmati tiang sepuh. Pun umur 86 tahun, setruk. Pun setruk. Tapi subhanallah semangatnya luar biasa. Untuk sekelingan diwanti-wanti kali bapak, ger, kue nek pidato niru mbahmu yole, mbahmu kaya yole nek pidato iku bukaane dungo, tutupane dungo, tiling-iling yo nang je bapak. Jadi mbahmu nek pidato ki yubda'u bidu'a wa yukhtamu bidu'a, bukaan dungo, ko tutupane yo dungo. Jenengan angsal senek sedoyo niki pikantuk nggih. Ah, nyuwun sewu. Toyone ampun diunjuk, nggih. Mengke andak telas sebab niki mengke kula tutup donga, kersane dongane manjing ning banyune sampean engko diunjukke sing do gerah. Muga-muga dadi warase, nggih. Anakmu sing lolak-lolok dadi pintere, nggih. Bojomu sing ngamukan dadi guyunan. Angger mbok buyuhi tak dhuwit atusan ewon lak guyu-guyu terus gitu. Wis insyaallah barokah ampun ditunjuk riyen ngoten nggih nyuwun sewu nggih. Nek nek ajeng ditelaske nggih monggo, monggo, monggo. Tapi mungkin sampean gelo nggih. Niki kula buka donga, mungkin tutupane donga nggih. Nomor kalih bapak le ngendikan ngeten. Ger, simbahmu kae nomor loro nek pidato ora ana sing diwedeni ger. Nek iku barang bener ya ngomong sing apa enene. Jadi mbahmu kene ngomong ceplas-ceplos bloko suto apa anane. Kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Wah niki sing kadang kala rada angel niku. Ana menungso iki ana rikowe nggih. Pun niki kula enggokke sithik tak paringi sesorah purun sampean. Purun nggih. Kanti dawuh pun bapak niki kulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar walaupun menyakitkan nggih. Wonten dawuh ngeten, sadiquka la man saddaqaka bal man saddaqaka. Teman sejati bukan orang yang selalu membenarkan kamu, tapi teman sejati adalah orang yang berani berkata benar kepadamu walaupun kamu sakit hati, walaupun kamu tidak berkenan. Jadi teman sejati adalah orang yang berani berkata benar kepadamu walaupun kue serik. Ngerti lho nggih? Dudu wong sing bener bos. Heeh Kang, apik Kang, apik Kang. Bukan itu. Nek mung jebule mung riko karo kue, nggih ta? Jebule malah jorokno awakmu, nggih ta? Begitu kue tiba dhek keplok-keplok, mergo menungso niku hati-hati, rata-rata duwe penyakit gawan bayi namine Amos. Napa Amos niku? Seneng nek wong liya susah, susah nek wong liya seneng. Niku gawan bayi niku kula jenengan niku. Seneng nek wong liya susah, susah nek wong liya seneng. Ngeten mawon pun, umpama kok pengaosan niki wonten door prize hadiah mobil Innova. undiane sing metu 9009 plat nomere kula niku ya QQ ya 9009 lah niku umpama nggih to metune niku lan jenengan niku nomere jenengan 9008 iki nomere Jumadi nggih to lah nomer urute Solikin 9007 wah mesti lah ya miso-miso kakean iso kecekel gondrong kurang si jidok kecekel aku lah ngeten kita kira-kira sampean ngeten buatan lah ya wah asem kurang sadil kecekel aku lah ngeten nge berarti sampean wis ora seneng nek delok aku seneng nge buatan niku gawan bayi sampean tonggomu tuku mobil bangun omah mesti rasa makdek wis edian nih tuku mobil ya ngeten kita niku cobi jenengan tonggon sampean gelangnya tiba-tiba ngerentep kalungnya gede mesti sampean ayo mak duk wah ini mesti intu-intuan gitu. Jadi penyakit gawan bayi niku Amos seneng nek wong liya susah susah nek wong liya seneng bu sing boten jawab berarti perawan bu kaya kudung putih, tuwek kok perawan tuwek kaya menang tuwek kok perawan perawan namoh nih kaya gini bu muka-muka penyakit Amos gawan bayi niki saged panjenengan tutup amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal wangsul malih nggih jadi simbah kula niku siji dibuka donga tutup donga nomor loro semboyane mbae kula nek bener ngomong bener nek salah ngomong salah mulane kula gadah status teng network status teng email status teng BBM teng Twitter teng Facebook kula ngomong nek wani aja wedi nek wedi aja wani-wani ya ngoten nggih kalah cacak menang cacak mangkat ngoten. Muga-muga niki kula buka donga dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Cara dongane kula ngeten ala niyatina wa niyatikum mugi-mugi niate kula niatin jenengan. Amin. Wa amalina wa amalikum angen-angene kula angen-angene sampean. Amin. Wa hajatina wa hajatikum hajati kula hajati sampean. Bil futuh dan dibuka dalan kali Gusti Allah. Dan dibiak kali Gusti Allah. Mergo nek ora difutuh, ora dibiak, ora dibuka, wah kesuwen. Menungso sak donya gadah donga sedaya nggih menungso sak jagat gadah hajat sedaya nggih mboten antrine kaya apa wong kula saking Semarang ajeng teng mriki mung gara-gara macet ma ana proyek ma bainal pasar mangkang ilal JBL gitu. Macet tekan jerakah mriku niki sing suwi niki ma bainal Kaliwungu ilal Brangsong gitu. Macete Masya Allah wingi ngaos teng Tuban mabenal juwono ilal Rembang macet 12 km itu pripun niku lha apa meneh sak donya sedaya gadah donga panyunan menungso sak jagat gadah hajat sedaya nggih mboten antrine kados napa niki Ustaz Abu Amr Al Hafidz niki rikala ajeng nyucup Hajar Aswad antrine kaya apa iku Masya Allah no. Lah niki muga-muga barokah ele rawuh mriki, barokah ele ngaos niki, muga-muga dadi sebab Allah mudhuke dalan, Allah maringi kebuka ing dalan kula panjenengan sedaya. Sing muni amin tak dongakno saestu sampean sugih donya akhirat sampean. Sing mau do meneng kabeh. Hati nek wis kebuka mboten kesuwen antrine. Amin Allahumma. Anak wis kebiak wis kebuka otomatis wusul dan tutup muga-muga naik tutup dan ditompo kali Gusti Allah. Anak wis diwusul wis ketampi muga-muga kobulan wa husulan enggal-enggal diparingi kobul diparingi hasil sedoyo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau yang dilihat Allah itu apa yang kita perbuat niki ngaos terus dipirengke niki. Nek sing dipirsani Gusti Allah iku apa sing kula jenengan lampahi? Kula nyumatur wonten mriki, mungkin babar blas ora ana donga sampeyan sing bakal ditampa. Ini rada ngaji, Bu. Bu. Hei, Bu. Kowe ora jawab tak dongakno bapake wayah lho. Amin. Bu. Ki Jumadi seneng aja jawab kowe, Bu. Aja jawab, Bu. Bu. Sing jawabe banter tak dongake duitmu gampang tenan sak itu. Amin apa mau meneng kowe? Allahumma shalli ala habibina Muhammad. Niki ngajine rada biasa, ciri khasnya kiai gondrong kan ngajine kan ngalor ngidul ngoten niku. Ora urut gitu. Gelem ya ngene, ora gelem ya ora patheken gitu. Sing penting ngaji, ngoten nggih. Wong niki acara ngaji niku mboten khotbah. Wonten sing protes kiai gondrong ngaji urung ceramah rata ngono. Ya sak karepku to mbok undang karmu ora ya ora patheken ngoten. Biar tampil beda, ngoten nggih. Pun tekan putih wau. Ah, nanti ngeten. Kulon jenengan nyuwun kali Gusti Allah gadah hajat sedaya. Amin. Lah, ngeten Bu. Bapak niki saestu. Nek sing dipirsani Gusti Allah iku apa sing kulon jenengan lakok lampahi? Nyuwun sewu, nyaris hampir tidak ada doa kita yang dijawab oleh Allah lho. Mergo napa? Mergo ngamale kulon jenengan niku sing sae kali sing awon, kata sing awon. Jujur. Sing sae kali sing awon kata sing pundi? Jujur, kata sing sae napa sing awon? Jujur wae nek jujur iku hukumane enteng. Sing awon napa sing sae? Kok jenengan? Lho kula wis diundang kiai we, bloko suta mawon. Akeh dosaku, akeh maksiatku, akeh bosokku. Mungkin wong sakmene iki lho paling elek niku kula niki. Kula dodok kok. Saestu paling elek, paling bosok nggih dapure gondrong niki. Kula dodok mawon. Sampeyan ku cek mending, kula niku wong bosok, kula niku wong goblok, kula niku wong elek-eleke wong. Saestu kula akoni mawon. Lah kula matur ngeten kok jenengan ding apa mantuk-mantuk. Berarti ngajimu ora gaduk kowe. Tapi nek kowe aku lo ngomong ini kok kowe ndingkluk berarti gaduh. Lah mantuk-mantuk ora gaduh, mantuk-mantuk. Oh, jebul kiai ini gondrong bosok to jebul ten. Kiai ini gondrong jebul welek walah. Tapi nek ndingkluk malah gaduh, mergo napa? Saged metani grayangi awake. Masyaallah. Lah kiai gondrong kowe bosok apa meneh? Nah, ngajine gaduh kaya kowe. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula enggokke meneh ditulis dicatet nggo ngoleh ngilmu. Ngoten nggih. Kula matur ten mriki. Bu, wonten dawuh. Al mar'u idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila wa idza dhanna annahu qad jahila faqad 'alima. Uang iku nek wis ngakune pinter, asline bodho. Rungono? Uang iku nek ngaku pinter, asline bodho. Ning nek dhek ngakune bodho bakale tak tambahi niki. Sampeyan iku dadi wong cara pini sepuh buyutmu kabeh lek maringi sesorah piye? Aja rumangsa bisa ya le, ning sing bisa rumangsa. Aja rumangsa bisa ning sing bisa rumangsa. Iki jembar nek tak terangke 2 jam niki nek kula terangke. Kula matur teng mriki jenengan niku keset ngaji, keset salat, keset ngibadah mergo apa? Kowe ora rumangsa bosok. Kowe ora rumangsa dosamu akeh. Mulane keset. Ora butuh Gusti Allah. Jajal kowe wong rumangsa, ngrumangsane bosok, ngrumangsane elek, wis petenan ngakoni bosokmu elekmu, dosamu sak tekruk. Mengko lak kowe butuh karo Gusti Allah. Ana kowe butuh mesti ngoyak. Urung adzan wing ngamuk, urung sapa tu durung adzan nanti yo. Ana kowe ora butuh yo, malah mbok sing ngene sing adzan, sapa kaya kesusu adzan. Iki sampean tulis tenanan iki. Supaya sampean mungkin iso baleni teng omah diolak-walik apa bener Mbah Gondrong wau ngoten. Sampean kok mendelengi aku ngopo? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala habibina Muhammad. ngeden sampeyan ku kula niku kadang nangis weruh wong tiang sepuh jek sregep ngaji gitu jek sregep taklim mergo ngrumangsani bodhone ngaku bodoh belum tentu bodoh lho sing nom males ngaji males taklim mergo napa rumangsa bisa rumangsa pinter mudeng sampeyan ngeten iki faham faham ibu napa wis pokoke ngono iku lah susah-susah amat amat aja enggak susah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wis ngene ae kondur mulai nginjang ditoto uripe ayo bareng-bareng dzullan indallah kowe iki ngrasa ina ning kersane Allah menggolak ndonga gampang nangis e gek maca kalimah Gusti Allah nangis mergo napa ngrumangsani elek ngrumangsani jembere ngrumangsani bosoke nikmat sujudmu deresmu nikmat zikirmu nikmat mergo zikire wong butuh nggih mboten zikire wong butuh pun mandeg wis diterangne diterdi di napa diteruske dhewe janganan ki ambak saleh pun kula paringi modale pun singkat malih balik malih ngeten nek sing kula jenengan lampahi kata sing awon sing sae berarti langkung gedhe mawon kula jenengan sedaya mboten ngertos ditampa napa mboten. Berarti ngene urip kok wani kemlinti lah ya ora gedhe kira ngeten kira. Ngamale akeh sing elek, sing apik luwih sithik durung karuan ketampa niku. Subhanallah. Bu. Bu. Nek ngeten lho Bu, jenengan iku nyuwun kali Gusti Allah, ngeten mawon. Jenengan nyuwun tulung Ustadz Abu Amar, nggih. Jaluk tulung pun jaluk duit pun tembung jaluk beras lah nyuwun sewu jenengan jaluk tulung pun jaluk karo Ustadz Abu Amar niku kan ngeten Ustadz Abu Amar ajeng nulungin jenengan napa mboten niku punya alasan ngeten ana wong moro jaluk duit kok Ustadz Abu Amar ngutunya pok nyoh 5 juta gue balik ya aku ikhlas mesti garwane matur lho bah kok akeh men 5 juta Ustadz Abu Amar pasti punya alasan wong kuwi wong ora duwe ya sregep ngajine karo aku ya cedhak lah mesti ngoten nggih mboten mungkin ora kenal wonge kok mak klepok engke 5 juta betul betul los ana wong njaluk meneh ati njaluk tulung meneh malah diusir lunga lunga ya mesti lho bak njaluk mesak kira ah wong kuwi wong apus-apus ngono etok-etok kuwi asline wong kuat mung males kerja ati ditolak napa ditampa diparingi napa mboten pasti punya alasan. Ngeten nggih? Saged nampi? Sama doa kita kepada Allah, Allah pasti punya alasan. Kenapa Allah tolak doa kita? Kenapa Allah tidak jawab doa kita? Punya alasan. Lah kowe njalukmu apus-apus kok. Bagaimana aku akan mengabulkan doa hambaku yang dia menipu diriku, yang dia menjauhiku? Gelem nyedak nek ana butuhe tok. Nek meh duwe gawe melu ngaji. Rampung duwe gawe ora melu ngaji meneh. Bu. Ketoke kok nyawang aku piye kowe sampeyan to? Apa kangen pada diriku sampeyan? Pokoke sampai kapanpun I love you bull wae. Mun pinten taun sih mboten mriki sih? Dangu nggih. Tambah 6 tambah tuwa, Bu. Mergo ya rabi nom maneh, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tips untuk awet muda, satu sering minum es kelapa muda atau minum kelapa muda. Yang kedua, minum daun-daun yang muda. Yang ketiga, nikah lagi sama yang lebih muda. Insyaallah lah mudah-mudahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, salikin seneng ngene iki. Sallu ala Nabi. Tekan pundi? Padahal iki wis tak tuwek-tuwekke lho, ngene nek ngene ketok tuwa lho. Nek pun nek kula bojong juga tak copot ngenomi maneh. Padahal umure pun 24 tahun. Diwalek. 42 mboten kraos ya Allah. Masya Allah. Bunda, niki mengke ajeng 43, kelahiran 68, 69. Masya Allah. Dongake, muga-muga umure manfaat. Sampai nugi kula tak dongakno umur manfaat. Muga-muga sisa-sisa umur kita makmur dengan amal yang soleh. Makmur, makmuran bil ibadah. Amin. Allahumma ya Rabbal ojo makmuran bil maksiat. Amin. Muga-muga ditoto, dituntun, dibimbing kali Gusti Allah. Amin. Pun ngawas tekan putih bu, jadi jenengan iku ojo suudon karo Gusti Allah. Allah juga punya alasan. Jenengan anakmu jaluk motor, anakmu jaluk duit, anakmu jaluk handphone, jenengan pasti punya alasan. Iki tak tukok ke apa ora, tak wene apa ora. Mesti sampean punya pertimbangan untuk seperti itu. Ngeten nggih? Sama. Allah pun juga demikian, Bu. Jadi punya alasan kenapa tidak saya ijabahi. Kenapa ndongamu kene tok-tok. Kadang ndongamu ora niat, ngangkat tangane males. Ndonga kok amin amin ya Allah amin. Amin. Amin amin. Koyo wong ra njaluk ra ngono iki. Jenenge wong njaluk nek butuh iku wah ngono-ngono tenanan koyo nek njaluk supaya diutangi tenan kok Bapak tulung ya Pak Bos, tulung Bos ya. Ngono ra. Karo Gusti Allah kok do nyepelek ngono sih sampean iki. Mulane ora mandi kok aja nyalahno kiyaine. Yo kowe iku sing ora niat dijak ndonga bareng-bareng ngangkatnya kabotan kowe iki ngendi. Muga-muga dibuka. Amin. Muga-muga difutuh. Amin. Lah ngene lho, Bu. Nek Allah harus mengabulkan doa kita dengan alasan karena amal kita. Lah amal kita banyak yang enggak baik. Yang baik cuma sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Berarti dicorek. Tapi alhamdulillah ternyata Allah boten mirsani apa sing kula jenengan lakoni tok, tapi Allah ugi mirsani apa sing wonten sak lebeting manah kula jenengan. Alhamdulillah. Lah isine atine sampean iki apa jal? Kowe iki iso ninggalke salat umpamane, kowe iki nglakoni dosa umpamane, nggih? Bajingan tengik nggih, rampok begal tetek bengek dek nglakoni barang elek termasuk kula jenengan nglampahi dosa jane mono ning atine sampean ora kepengin ngono betul leres mboten iki leres mboten iki pun sampean tak takoki atimu jawab penitranan sampean ku pengin urip apik napa sing elek sing endah apa sing yak endah endah apa yak endah endah apa yak endah kuwi atimu pengine endah perkara sing mbok lakoni slenco sing mbok lakoni kok ya nah urusane wis beda nek atine menungso asline pengen nah betul asline pengen nah ning yo kuwi mau mung pengen-pengen tok ning nyatane sing dilakoni kok ya nah Allah melihat atimu mulane wonten hikmah setunggal malih dicatet nalikane ing dalem awake dhewe iku nglakoni barang dosa barang elek tapi ning ati kok yurisun nadamah ijeh nglairke rasa gelo lan getun iku mimba'dil hidayah berarti sampean cek entuk hidayah niku alhamdulillah kon nglakoni elek oh, ninggalke salat kok ora gelo ora getun besok wah ditutup sampean niku muga-muga mboten ngaten naudzubillah min mulane Allah hukum mirsani senajan wiki nglakoni dosa ning jane atimu ora kepengin dosa nggih mboten nggih Allah mirsani niku muga berarti masih ada kesempatan buat kita berharap atas ijabahnya doa-doa kita amin Allahumma apa maning ning atine sampean wonten nurul mahabbah ala rasulillah Habibina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam ana nuri mahabbah nuri cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muga-muga nur mahabbah sampean dadi lantaran sampean sampean iso nggunakake Kanjeng Nabi dadi wasilah mergo Kanjeng Nabi niku sayyidul wasilah muga-muga sampean niku diijabahi mergo ati murjane pengen nah loro atimu jek duwe mahabbah karo Rasul Allah bijahi tohar rasul Allah ngabulke mergo barokahe kanjeng barokahe kanjeng barokahe rasul Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki tak tambahi siti purun nggih niki kaitane kalih munculnya sekarang gerakan-gerakan Wahabi di Indonesia Kulo keliling Indonesia nih Bu. Alhamdulillah kita sampai ke Irian Jaya, kita ke Sulawesi. Insya Allah nanti awal Ramadan saya di Martapura, ke Serongga, ke Batu Licin. Jadi keliling kaitannya dengan munculnya sekarang gerakan atau kelompok Islam namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Niki sing wingi kula ngaos teng Harlah NU di Ponorogo, kula keras dan keras. Saya di Sukoharjo saya tantang orang MTA itu. Karena mereka mengatakan orang tahlil itu bid'ah, dan menurut pemahaman mereka bid'ah itu semua sesat. Berarti tahlil iku Kanjeng Nabi biyen gak tau tahlilan, berarti wong tahlil saiki berarti niku bid'ah. Mergo Kanjeng Nabi ora tau nglakoni, jaman Kanjeng Nabi urung ana. Berarti wong tahlil iku dosa. Lah dosane wong tahlil iku luwih ngeri tinimbang wong zina. Irungono, niki MTA niki. Wong alhamdulillah kok ngomongnya orang ning ngarepe nyong. Umpama ngomongnya ning ngarepe nyong, wah nyonyor cocote niku. Nggih, aku bersumpah atas nama guru-guruku, aku halalkan kepalanya itu. Mlebu penjara ora apa-apa. Mateni wong koyo ngono raine kok. Jenenge MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an, tapi kok koyo ngono. Menyakiti perasaan kita dong. Betul? Majelis Tafsir Al-Qur'an opo kuwi? Takjak debat iki lucu. Dia berani mengatakan, "Wong NU Ahlus Sunnah Wal Jamaah iki opo? Muhammad itu enggak bisa memberi syafaat." Dia bilang gitu. Dalilnya Quran tegas, walillahi syafa'atu jami'ah. Wah, hebat dia pakai dalil Quran, Bu. Berarti Muhammad itu tidak bisa memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat semua milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'ah. Quran, Bu, semua syafaat milik Allah. Muhammad ora iso ngkei syafaat. Saya bilang betul. Muhammad tidak bisa memberi syafaat. Mergo Muhammad ki bojone Rodiyah dodol sate pentol. Oleh kementuse Masya Allah Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad Muhammad. Di mata mereka Kanjeng Nabi ku luwih ngajeni bojone. Dek ngundang bojone we, "Bu, minum, Bu." Berarti kan ngajeni bojone kuwi. "Bu, aku dipijeti, Bu, mangan, Bu, kalau anake nangis." Ngundang bojone we, "Alus kok, Bu, ora jangkar, ton, anak menangis ton." Ingat, akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqan. Iman kita yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya. Kanjeng Nabi mbok jangkari. Aku ngomong betul. Muhammad bakul sate pentol. Dia bilang Nabi Muhammad, "Oke. Qur'annya jelas." "Yes." Saya bilang gitu. Memang Qur'annya jelas, walillahi syafa'atu jami'ah. Ning kowe iki ngajimu tekan ditodol-dol kulo ngoten. Lihat di surat Maryam. Kowe iki sak jos ora hafal. Gondrong iki ketoke raine gentul, asli tak akone wong biasa, wong goblok. Insyaallah ra ketang 10 jos tak buka niki. Niki pangestu niki pun angsal 17 niki. 10 jos ning ndasku ana dol kulo ngoten iki. Kowe sak jos ora hafal kok omongmu kementus kulo ngoten. Ngajimu Quran terjemahan tok. Komentuse pol. Surat Maryam dibuka, jelas Allah dawuh, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda." Jelas, "La yamlikuna syafa'ata." Ora bakal bisa duwe syafaat illa man kejaba wong ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Sing duwe janji karo Gusti Allah. Berarti ora mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam tok wong saleh ya iso ngekei syafaat. Wong hadise yo sahih jane niku. Sahih. Wong NU awake dhewe selawat nganggo sayidina terusno. Amin. Mergo ahlak kita kepada Rasulullah. Betul. Apalagi ana hadis sahih riwayat Imam Muslim saking Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Allah ke Kanjeng Nabi dawuh, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Lho Kanjeng Nabi tegas, "Ana aku Rasulullah sayyidu sayyidnya. Waladi bani Adam, ana sayyidu bani Adam yaumil qiyamah. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Kata-kata ini Pokoke aku sayyidi anake Adam besok ning dina kiamat. Terus bajute pripun? Wa ana awwalu syafi'in. Wa ana awwalu man yunsyaqu anhul qabru. Wa ana awwalu musaffa'in. Wah, itu tegas. Mari ngaji niki ngaji kados dipilih-pilih. Terus sampe naik udile dhewe. Mulane polone jeblok nika. Muhammad wis pokoke sampean mantep. Wis muga-muga sampean diparingi hidayah tenanan karo Gusti Allah. Amin. Gondelan kali para yai, para ulama, amin. Allahumma sampean manut kiai ulama jaminane swarga bu, amin. Masalahnya ngeten lah kirek asu melu Ashabul Kahfi mlebu swarga kok bu. Kirek manut kiai mlebu swarga. Apa meneh kok Jumadi Solikin ngadimin Suprat. Semoga-moga mantep, amin Allahumma. Ngeten nggih, kirek manut kiai mlebu. Kirek paham? Kirek paham? Kirek paham? Hei kire, paham? Hei kire, paham? Diundang kire kok muni. Allahumma sholli ala Muhammad. Kire, paham? Pun, muka-muka dibuka. Amin Allahumma. Dibuka manah penggalih kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Tolong babakan tawasul. Wasilah Bu, Bu. Jare nek wasilah karo Kanjeng Nabi, wasilah karo yai, wasilah karo ulama para wali ku musyrik. Hati-hati. Niki kan kula wau ngeten, mari kita berdoa bertawasul dengan Rasulullah agar cepat diijabahi Allah. Amin. Lah niki nek cara wong MTA jare musyrik. Kula niku diprotes ngeten. Kiai Gondrong nek selawate nangis-nangis bungok-bungok nyeluki ya Rasulullah ya Sayyidi. Oh Muhammad wis mati kok diceluki. Oh kiai-kiai NU, kiai kentir jadi. Nabi Muhammad sudah meninggal kok dipanggil-panggil. Saya bilang, "Lho kowe nek ngentirke aku, lha kowe mbahe kentir." Jajal dhewe takon maca tahiyat, jebul padha ana kata-kata ngeten, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Kowe ora tau ngaji nahwu sora kok dul kula ngoten nggih. Kowe jebul padha nyeluki lho, assalamu alayka salam kepadamu. Ayyuhan nabi. Lho ayyuha iku harfun nida, huruf memanggil lho. Lah berarti kowe nyeluki Kanjeng Nabi, kowe kentir. Nggih ra? Lucu wong goblok mlinthi yo ngene iki. Untung kok ora tak paving cangkeme niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan putih wae. Aja pavinge cek ganggu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Bu, sampean percaya Bu? Yakin Bu, hadise sahih. Semua ada 5 riwayat bersumber satu Al Imam Abu Ishaq radhiyallahu taala anhu. Niku Imam Ibnu Usaid apa sahabat Ibnu Umar niku lumpuh. Jadi kalau hadisnya mboten hafal tapi nek sampean pengin tak jenguk teng mobil. Jadi lama khadirat ngeten bukane ngeten. Jadi lumpuh ditiliki kali sahabat-sahabat. Pripun jawab sing niliki niku? Kamu sakit ya Ibnu Umar? Iya. Pengin sembuh? Iya. Apa kata sahabat yang menjenguk Ibnu Umar? Hah? Udzkur ya Ibnu Umar ahabban nas ilaika. Udzkur ahabban nas ilaika. Sebut dengan power yang betul dari dalam orang yang paling kamu cintai. Kemudian Ibnu Umar bilang apa? Ya Muhammad. Berdirilah si Ibnu Umar. Lumpo iso ngadeg, iso mlaku waras. Hanya menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, wallah dan wallahi. Hadza hadisun sahih. Iki nek wong MTA ayo dipilih wong gak ganggu. Dipilih sing cocok karo pemahaman ibu. Lucu. Jadi dia mengatakan kabeh bid'ah iku dolalah. Lucu. Enek kabeh bid'ah iku dolalah, kabeh bid'ah iku dosa. Wong sak donya iki wong Islam dosa kabeh. Mergo napa? Maca Quran kan sae nggih. Maos Quran sae nggih. Jebul Quran sing mbok cekel, sing mbok waca produk dari bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi durung ana titik. Zaman Rasulullah Quran durung ana harokat. Zaman Rasulullah Quran durung ana sak buku niku urut niku. Sakniki digawe koyo ngoten nonton harokate wonten titike wis dibukukan. Berarti bid'ah. Wong Sayyidina Abu Bakar aja nangis kali Sayyidina Umar. Haruskah mosok kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Rasulullah? Mosok kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ora wani Abu Bakar, tapi Umar berani menjamin, tidak apa-apa. Hadza bid'ah yang baik. Jadi nyuwun sewu, lo lucu wong dipilih-pilih, lo Arab Saudi lah tok pusatnya Wahabi. Apa-apa haram, haram, haram. Jebul salat tarawih 20 rakaat, yo jamaah dadi siji. Iku bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi salat tarawih iku ora model ngono. Sak masjid iki jamaah dewe-dewe. Baru setelah Umar bin Khattab daripada salat jamaah dewe, alangkah baiknya dijadikan satu imam satu jamaah sak masjid. Ini yang bilang katakan. Jadi lucu dipilih-pilih sak udele dhewe sing cocok dienggo cocok digubak ngono. Sing repot niki pemahaman Islam separuh-separuh, termasuk babakan tawasul niki. Bu, sampeyan do mantep niku. Amin. Sebentar lagi wilayah Gringsing ini sudah masuk peta untuk diwahabikan. Hati-hati, biasanya wong niku bathuke do gosong-gosong, jenggote dowo-dowo, terus katoke cingkrang. Jadi PKC, Persatuan Katok Cingkrang. Wis kula matur teng mriki para raos sedaya, hati-hati. Niki sing paling hebat teng Solo. Makanya nanti apel nasional Ansor kan di Solo nanti tanggal 16-17 besok ini. Supaya di sana pusatnya MTA, Bu. Teng Wonogiri niku tiap rumah, Bu. Rumah ini anggota MTA, rumah ini anggota MTA. Satu orang masuk MTA 3 juta rupiah. Dijanji ngono jamin. Nek sampean yo melu ora apa-apa kono wis. Tak dongakno ning neraka sak lawase wingi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mohon maaf babakan tawasul karo Kanjeng Nabi ngeten mawon. Saya akan membaca hadis, cuman hadisnya letterlek saya enggak hafal, tapi saya baca cara murati mawon, ngeten nggih? Ngeten, Bu. Kok wasilah karo Kanjeng Nabi niku pripun? Ngeten. Lamak niki hadisnya sampean buka juz 2 kitab Al-Mustadraknya Imam Hakim. Hadisnya sahih. Lamak tarofa Adamu al-khati'ata. Jadi intinya ngeten, nalikane Nabi Adam niku diusir saka swarga, nggih? Mergo gara-gara sepele itu mangan apa? Wa khuldin niku nggih. Allah usir dari surga diturunkan ke bumi, bendina iku nangis e karo Gusti Allah. Njaluk ngapura Gusti Allah. Njaluk tok ditampa tobaté, tapi Allah tidak belum mengampuninya. Allah belum menerima tobatnya. Tapi siji wektu setelah sekian puluh tahun belum diterima dan tidak belum diampuni, siji wektu Nabi Adam jebul napa? Ya Allah, jenengan ngapura kula nggih Gusti. Jenengan tampa tobat kula nggih Gusti bihaqqi Muhammadin. Lajeng bisa takok, "Lho Dam, hal arafta Muhammadan walam akhluqhu?" Cara kapan ngeten? "Lho kowe kok kenal Muhammad sangga didam, wong aku durung gawe Muhammad." Nabi Adam jawab, "Ya Rob, cara kasarane lamma khalaqtani." Oh. Wanafakta walamma kholak biyadika walamma kholak tani biyadika wanafakta fiya min ruhika. Ngono wae kabane nalikane jenengan damel kula sampean paringi nyawa nggih rafa'tu ra'si ila arsyika. Kula ndangak sirah kula teng ars panjenengan. Wa araftu 'alal qawa'imal 'ala qawa'imal arsy. Kula weruh teng cagak-cagake arese sampeyan niku tulisan maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjenengan jejerke jenenge Muhammad, jejer kali jenengan. Berarti ini kan ahabbal khalqi ilaika ya Allah. Berarti kan makhluk sing paling sampeyan senengi wong jenenge jejer kali jenengan. Ngeten lho nggih. Pripun jawab Gusti Allah? Sodakta ya Adam. Bener kowe Adam. Oh, mergo kowe wasilah karo Muhammad kekasihku, akhirnya tak tampa tobatmu, tak ngapura dosamu. Alhamdulillah. Sing terakhir Allah ngeten ku laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Nek ingsun ora gawe Muhammad, ingsun ora gawe raimu Adam. Aku ora bakal gawe kowe. Hadis liyane yang temaleh laulaka ma khalaqtul janna wan nar. Ora mun aku ora gawe Muhammad, aku ora gawe swarga, gawe neraka. Ini hadis sahih. Mulanya awalul makhluk, makhluk pertama yang dibuat oleh Allah itu apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya kan Nabi Adam ditampa tobaté, Nabi Adam di ngapura dosane, mergo wasilah karo Kanjeng Nabi, lawahe dhewe ke umat e yo. ora wasilah rugi mlane wabtahu ilaihil wasilah. Muga-muga saged ditampi amin Allahumma. Muga-muga entuk dijabahi mergo barokah Kanjeng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya. Subhanallah walhamdulillah terbang ke Banten widuh muni dura krung jam subhanallah ilaha illallah wae sing ora muni sandale pedhot ning kon Allah. Allah Allah Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitam. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitam. Allah Allah ya terbang ya lalon Allah ya Allah Allah Allah subhanallah apa tek tek tek wala ilaha illallah jumbu etak wae subhanallah. عطاياك الجسام امين واكرم الارواح منا بلقاء خير الانام. الله الله sing banter penyakit do metu kabeh nggih Allah subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad bijahi tuhar rasul jutrabbana bil qabul amin wahab lana kullasul amin rabbi stajib lana amin Allahumma Allahumma ya rabbal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi ya ilahana wa likulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fi bisirri bismillahirrahmanirrahim rabbi ja'alni muqimas salah رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Muga ayat niki mangke manjing teng banyune sampeyan gumgo nggih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim Allahu akbar الله نور الله نور الله نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم Sedaya sesepuh kasepuhan kang kula mulyakaken para yai para masyayikh para ulama tokoh masyarakat sedayanipun mugi-mugi dirayuipun para yai para alim jadi tambah yang berkah kula panjenengan sedaya. Mungkin kita ditambah yang berkah tetap sedaya putra putri kula panjenengan sedaya. Dadi tambah ing barokah sedaya keluarga kula panjenengan sedaya ingkang senajan mboten nderek rawuh mriki. Al Ustaz Abu Amr Al Haj Al Hafid sedaya keluarga ingkang kula mulyakaken ditongakno muga-muga menika Ustaz Abu Amr niki diparingi panjang umur nggih. Ing dalam pengabdianipun, ing dalam berjuangipun mugi-mugi tansah dibimbing oleh Gusti Allah. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Sedaya santri-santri ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu wali santri, sedayanipun ingkang rawuh, sedayanipun para hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Amin. Monggo sing sepindah kepanggih kula malih nggih, sami wilujeng sedaya Bu. Wilujeng sedaya Bapak. Alhamdulillah, mugi-mugi umur kula panjenengan manfaat. Mugi-mugi umur kula panjenengan diparingi saged dipun ginakaken ingkang sak sae-saenipun. Muga-muga ingkang dereng sae saged dipun buka, saged dados sae. Ingkang sampun sae mugi-mugi saged istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Singkat nggih kula matur niki, masyaallah niki derek prihatin urip kok ora sansaya padang, kok sansaya peteng. Nek jagate padang, lampune padang, ning atine menungso saya peteng. Kok saged dipunwastani mekaten? Amargi menungso ora sansaya dong genah, ning kathah sing sansaya sing mboten genah. Sampai wonten guyonan ngeten, siji wektu kula niku nembe tahajud, ujuk-ujuk niku handphone kula muni, jebul kula di SMS kali malaikat Bu. Malaikat kok ngerti nomor handphone kula nggih. Kula buka, assalamualaikum gondronge. Kula jawab batin, iki sapa kok wani jangkar aku iki, kuwanen men karo pendekar kok wani jangkar. Assalamualaikum gondronge. Nah kula jawab, sampeyan sinten? Kula jawab alus ngoten gitu. Wong ki mbake mboten sopan, kula sopani. Ngoten nggih. Iku ngaji. Lah terus subhanallah, jawabnya ngeten nyonge malaikat. Lho, malaikat kok tegal. Nyonge malaikat, Drong. Lah kula jawab, wonten napa malaikat? Ngene, Drong, iki rahasia. Ning khusus buat kamu tidak ada rahasia. Sampeyan tak paringi bocorane langit, Drong. Langite bocor maksudnya pripun, ngoten? Ngene, Drong. Iki bocoran saka langit, tulung disampaikan ning gone murid-muridmu, sampaikan ning gone wong-wong Islam kabeh ya, Ndrong. Lho rahasia kok disampaikan, wis pokoke ngono, kowe Kiai Gondrong kok ngeyelan. Kula yo siap malaikat. Batinku yo sambar gelap kowe ngoten nggih. Dadi kok siap. Malaikat kok maksa-maksa. Jebule ngeten, Bu. Nggih kula sampaikan muga-muga iki bebungahe jenengan. Amin. Mugo-mugo tafsirana indana wa indakum. Amin. Ngeten jebule malaikat niki maringi bocoran ngeten. Alhamdulillah jebule kiamat niku mboten sida taun 2012. Diundur kali Gusti Allah kira-kira 100 tahun meneh. Alhamdulillah. Diundur 100 tahun meneh. Alhamdulillah. Dadi kula saged wayoh meneh Bu. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeten nek kula niku nembe damel buku didongakno muga-muga ndang rampung bukune nggih. Niku bahas tentang kaitane kali membentengi ahli sunnah wal jamaah, kaitane melawan orang-orang Wahabi Bu. Buku kula judulnya ngeten Bu. Syariat-syariat yang terlupakan. Jadi kalau orang Wahabi bilang itu musyrik, saya bilang itu syariat. Wong kalau ada ngomong musyrik, syirik, saya bilang bukan, ini syariat. Satu Bu, 7T Bu. Satu tawasul nggih, loro tabaruk. Lah telu iki sing paling enak kalau seneng Bu, ta'adud. Ta'adud niku wayoh Bu. Jadi wayoh niku jebul syariat. Jadi Gusti Allah dawuh fangkihu nikao kowe loro, telu utawa papat. Neng nek kowe kuwatir ora iso gawe adil, kowe nek kuwatir ora mampu, ya siji wae. Lak ngoten ayate nggih. Nah, berarti nek kowe kuwatir kowe ora mampu, ya siji wae sing penting nikah. Ning nek kowe mampu, wajib wayo. Ngoten lho, Bu. Ini mafhum mukhalafah ngoten, nek mampu wajib, Bu. Wong ayate ngoten. Ha nek ora mampu, ya aja. Apa meneh kok kiai ku kan bibit-bibit unggul. Bibit unggul niku perlu dikembangbiakkan, Bu. Kowe nandur jagung mesti tuku wina sing 20.000 sekilone, ora mungkin rego 3.000 mbok tandur. Tukulane ya bongkek-bongkek, mengke kontet-kontet niku mengke. Nah, insyaallah kiai-kiai tiyang saleh niku termasuk bibit unggul perlu dikembangbiakkan. Ngoten nggih, Bu nggih. Ditungakno niki 100 taun kan jek iso wayah ping 4 kuwi niki mungkin. Amin Allahumma. Nek sampean pengertian yo, nek duwe anak rodok melek yo sowanke kiyaine ngoten mawon. Lho Kanjeng Nabi niku gadah sahabat kan sekawan to niku to. Sayyidina Abu Bakar niku putrine namine Aisyah, jeh cilik diparingke. Umar bin Khattab niku nggih maratuwane Kanjeng Nabi, Utsman bin Affan nggih maratuwane Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi. Mane kowe iki cinta karo kiai, anakmu rada ayu, kekke kiyaine ora apa-apa. Tabarukan ngalah barokah ngoten lho Bu nggih. Lah kowe ora mantep karo kiyaimu ya akhir ya aja, nek mantep kekke ora apa-apa. Apa meneh kiyaine gondrong ngene iki kan. Wis ganteng nom. Goblok tapi Bu. Lah ora wayah-wayah kan goblok niki Bu. Wis muga-muga barokah amin Allahumma. Diundur 100 tahun meneh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula tanggut kali malaikat. Lah kok diundur 100 tahun meneh ana apa kat malaikat jebule ngeten. Jebule yo diundur 100 tahun ki jebul 100 tahun kuwi Gusti Allah duwe proyek. Proyek nopo? Proyek ngambake neraka. Dadi nerakane diambake. Swargane mboten. Mung nerakane tok sing diambakno. Lah teko ngono ngopo? Mergo ngene ndrong, nek taun 2012 dipaksakan kiamat, nerakane ora kamot. Senengan jumadi ning jaba tok. Dadi kula matur mriki niki ngeten niki saged nampi, saged iso nerjemahke mboten? Saged nafsiri mboten? Jaman saya maju, jaman saya canggih, jaman saya padang, jaman saya gampang ning maksiate tambah. Ngeten nggih? Prihatin, prihatin. Bu. Bu. Ngeten mawon pun. Kembali kepada konsep senajan awake dhewe do susah, senajan awake dhewe kena musibah, senajan awake dhewe gek do rekoso, awake gek do ruwet, gek do kangelan, do kesulitan, tapi alhamdulillah ijeh do duwe ijeh tetep iman Islam panjenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeten Bu, hati-hati. Niki konsep alhamdulillah niku sederhana nggih. Ayo urip do disyukur. Ayo urip dilemeki syukur. Amin. Mergo niku memang nyontoni, nyonto kalih Kanjeng Nabi, niru Kanjeng Nabi, manut kalih Kanjeng. Bu, sampean pengen sehat. Pengen nikmat. Urip pengen sehat. Pengen nikmat. Pengen bahagia. Ya kabeh wong pengen nggih. Ning yo mung pengen-pengen tok pripun? Pengen muga-muga diijabahi. Amin. Pun ngetos carane dereng. Pun pirsa carane dereng. Supaya uripe sehat, nikmat, bahagia. Donya akhirat. Amin. Pun ngetos carane dereng. Pun pirsa carane dereng. Gampang, Bu. Tak jamin muga-muga uripmu sehat, nikmat, bahagia. Amin. Resepe gampang. Goleko duit. Modalen apa modale? Modalen apa? Duit. Huruf pertama kan D, doa. Loro U, usaha. Ketiga I, istiqomah. Jadi sampean yo ndonga terus, usaha terus, namine istiqomah. Ini Ustadz Abu Amar Al-Hafidz niki insyaallah piyantun ingkang istiqomah niki. Beliau itu ustadz yang istiqomah. Istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah gitu. Ora wani wayah ya mbak niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan putih bau. Istiqomah gitu. Pun dengan putih bau. Donga terus, usaha pengen duite akeh ya donga, nyuwun rezeki, duhane waki ae. Ngoten nggih. Ning ya mbet gawe. Ngono lho. Pengen lulus ya sinau, usaha ya donga nyuwun lulus. Ngoten nggih. Eh bocah-bocah iki sampean pengen kok dipoto, Kang? Ah, matur suwun. Sampeyan kok nggarap wong. Tekan putih wong. Sampean sakit, ya ndonga nyuwun waras, isfi ya rob antas syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqoman wala alama. Nyuwun waras, ning yo ikhtiar usaha, tumbas obat, dipijetno, priksakno, ngoten nggih. Jenengan ndonga terus ning ora usaha, itu namanya bohong. Usaha terus tapi ora ndonga, namanya sombong. Usaha terus tanpa doa namanya sombong, koyok-koyok ora percaya pangeran, ngoten nggih. Tapi semali donga terus tapi ora usaha, namanya apa? Bohong, minat dobolin. Apa terus duit tiba telepok ngono piye? Dadi yo donga yo usaha, ngoten nggih. Lah supaya bojomu ora wayah, kamu tampillah sebagai istri yang full service. Apapun ngoten lho nggih. Wong kowe karo bojoe keleke kecut terus. Wangi nek mek nyumbang tok. Repot. Jalur putih banyu putih ngulone wangi-wangi. Seksi-seksi niku. Kalau muncut ton, kadang orang wedok ning kuping panas. Alah ini bojoku ya gelem. Wah repot yang ini. Untung orang bojone gondrong tandiang ning kali. Allahumma sholli Muhammad. Tekan putih bu. Pokoknya wajib menungko siji donga. Ngaten nggih. Aja mung donga, ya usah. Lah sing terakhir T, duit, tawakal, pas serah. Pasrah kali sinten? Dadi engko umpama lara ya ndonga nyaluk waras, ya berobat. Lah perkara waras napa mboten dudu urusane jenengan. Ngaten lho. Aja mbok pikir. Wis pasrah ya wis. Apapun yang terjadi syukuri. Niki lho. Dimirenge niki ngaji tenanan niki. Akeh wong do bunuh diri niki mengke nek mboten niki. Wis. Dadi jenengan pokoke wis usaha sinau ya ndonga kok ora lulus, ora munggah. Ya memang takdirmu kuwi jatahmu. Paham nggih? Wis pokoke jenengan usaha, terus ndonga, terus apapun monggo terserah. Engko lak nikmat. Kowe do penyakitan, kowe do mboten sehat, do mboten nikmat, mboten bahagia. Mergo kowe iki gak iso nampa, gak iso nrimo apa sing dadi pepestening pangeranmu. Bu, do gula, do kena kencing, manis, asam, urat, liver, jantung, stres, stroke. Mergo napa? Bahasane kula sering temu-temu ngaji kula aturke. Wong do mboten sehat, ora nikmat, mangan radoyan, turu mboten saged, lara kabeh awake, gregesi, nyuwun sewu. Penyebab utama kowe ora sehat, kena stroke, stres, gula, kencing manis, asam urat, mergo apa jebi? Mergo kowe iki do kakean mangan mie. Hati-hati lho, kakean mangan mie, ora mie ayam, ora mie goreng tapi mikir. Iki rungokna. Wes. Apapun yang terjadi, ku kan selalu oh ye. Wes. Pokoke apapun siap, monggo terserah jenengan. Nikmat ngorok turu. Aku ora iso nrimo ya. Wah, klepak-klepak gremung, fasan balung mulinu kabeh. Lambimu mletot. Sing penting pun donga nggih. Pun usaha nggih. Apapun pas kudu siap. Nek wong jeneng wong pasrah, yo kudu siap nampa apa adanya. Makanya status saya sakniki, kula tulis ta mriki, kula waca mriki. Kebahagiaan itu akan ada ketika kita mampu menerima apapun yang terjadi. Sip. Bu. Bu. Ibu. Hidup itu bukan sebuah tujuan. Rengono ini kata-kata kula niki bar tak sebar keteng kanca-kanca BBM. Hidup ini bukan sebuah tujuan. Hidup ini sebuah perjalanan. Nikmatilah. Tapi kalau hidup ini sebuah lagu, nyanyikanlah. Kalau hidup ini sebuah teka-teki, pecahkanlah. Kalau hidup ini sebuah permainan, pertandingan, menangkanlah. Bu. Bu. Kalau hidup ini sebuah anugerah, terimalah. Bu. Allah tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, betul? Allah tidak pernah berjanji bahwa matahari akan selalu bersinar, bunga akan selalu mekar, tidak. Tapi justru Allah memberikan pelangi justru setelah ada badai. Bu, kita wong kene iki desa ora mudeng ngono iki. Wes ngaji sing penak-penak wae lah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Oh ye. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun intine jenengan nek iso syukur, apapun jenengan syukuri, Anda akan sehat, Anda akan bahagia, Anda akan nikmat. Titik. Nek gak iso nrimo, gak iso syukur, turumu ora iso, mangan ora doyan, bojo njaluk kelban njaluk kelonan mbok gak isilit. Ora urusan kuwi. Selehno, akale seleh, sing maju imane. Alhamdulillah. Aku ya sing mbok nggo akalmu terus jeblok. Wis tau selehno. Wong ya wis usaha, wis ndonga. Kok entuke ngene ya selehno. Ngono lho nggih. Aja nganggo iki terus jeblok polomu. Nggih, wis tau akale selehno. Sing maju apane? Kita masih punya iman untuk menyelamatkan hidup kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Konsepe alhamdulillah. Nomor kalih selawat salam kunjuk teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah. Amin. Kaping 3 niki akhir sanah nggih. Singkat ngeten mawon. Wis niki Bapak Ibu, ngeten mawon Bapak Ibu. Jenengan kepengin anak sing saleh-salehah mboten? Kepengen anak sing sae napa mboten? Jenengan pengen di anak pinter napa sing bodoh? Hi, bocah-bocah rungokno, Nduk, rungokno ya, Nduk. Rungokno ya, Nang. Hi, jajal bapakmu, ibumu tak takoni. Bapak ibu kepengen anak sing sae napa sing awon? Sae, nggih. Ya, sae itu dirungokno le, Nduk. Pengen di anak sing sugih napa sing melarat? Jawabmu kok ora cetha ya mang rada melarat sithik monggo. Jenengan pengen sing sugih napa sing melarat? Kepengin di anak sing pinter napa sing bodoh? Sing nakal napa sing bejijat? Sing sae napa sing awon? Kepengin anak sing saleh napa sing salah? Amin Allahumma. Sing rekoso napa sing penak? Amin. Sak waras-warase wong tuwa mesti kepengin anake sae. Nggih mboten? Paribasane wong tuwa kuwi nek cek waras mesti bodolah aku le kowe aja nggih rekoso aku lah le nduk sing penting muga-muga kowe aja nggih mboten irungono bocah-bocah iki tungono he lho sak rusak-rusake wong tuwa tetep kepengin anake sae nggih mboten rungono bocah-bocah iki. Nek wong tuwa ije waras mesti kepengine anak iki penak, pinter, sehat, mulya. Nggih mboten Bapak Ibu nggih. Paribasane wong tuwamu iki siap dadi tumbalmu kok, Nduk. Dadi tumbalmu oleh. Wis aku sing rekoso ora apa-apa nang, aku sing bodoh, kadung tuwa ora iso ngaji, kowe aja kaya pakmu ya, Le. Ngaten nggih. Apa pakan lolo-lolo apa iki? Kowe aja kaya makmu ya, Nduk. Ora iso maca Quran, kowe kudu iso maca, iso ngirimi buke ya, Le. Ngaten nggih. Hah, berarti cek waras dengan alhamdulillah. Inilah alasan yang sangat dasar dan mendasar kenapa anak harus taat orang tua, kenapa anak harus bekti karo wong tua, kudu sopan karo wong tua, mergo wong tua mu kuwi senajan uripe rekoso tetep kepengin anake aja rekoso. Nggih Bapak nggih. Wong tuamu ku bodho elek le, tetep kepengine duwe anak aja bodho aja elek. Leres niki. Muga-muga dijabahi Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Berarti tidak ada alasan anak kok ora manut wong tua. Mergo napa? Wong tua mesti kepengine anake sing apik, sing sehat, sing pinter lah, sing genah. Lah ngoten nggih. Muga-muga dijabahi Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ih rumah-rumah bocah-bocah kuwi. Lah bocah-bocah kok wani karo bapak, wani karo ibu, lah kuwi alasane apa? Dirungono bocah-bocah iki. Kowe wani karo wong tua, wani karo bapakmu, wani karo ibumu, bantah wong tua ngeyel karo bapak ibumu. Alasane apa? Lah bapak kula galak, lho galak iki dalam rangka membentuk kowe supaya genah. Anake kowe disengeni mergo kowe iki salah. Nesune wong tuamu ki malah wajib mergo kowe iki perlu dinesoni. Lah kowe salat ora salat, ngaji ora ngaji kok wong tuamu meneng wae. Dosa wong tuane. Jewer. Wong Kanjeng Nabi dawuh nek umur 7 tahun perintahan salat anakmu. Ning nek 10 tahun mbok perintah salat kok emoh fadribu gebuk. Hadis niki. Ning aja kaya wong gonaku sore malah anak karo bapak do gebuk-gebukan. Jarine Mbah Gondrong nek ora salat wis gerang kon gebuki oleh. Lah Pak ayo ora salat kok yo gebuk. Are gebuk-gebukan niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Timringe bocah-bocah. Yo. Le, Nduk, kowe dadi anak siapapun kita harus taat orang tua karena orang tuamu tidak ingin kamu jadi orang bodoh, kamu jadi orang melarat, kamu jadi orang yang rusak. Betul nggih? Mane wajib bapak ibu iki bocah-bocah tak tutukane, ngoten nggih? Rungono ya Nduk, Le, Nam, kowe sing sopan karo wong tua, sing apik karo wong tua. Biru abaakum tabirrukum abnaukum. Kowe karo wong tuamu sing apik, sing manut, sing taat, sing hormat, sing sopan supaya besok engko nek kowe dadi wong tuwa, anakmu ya do taat, do manut, do apik, do sopan karo kowe. Anak iki dina kowe karo wong tuwa ora apik, engko anakmu wani karo kowe. Muga-muga bocah-bocah sadar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Makanya ayo bocah siji, loro, catet le. Bocah-bocah santri-santri kuwi, santriwan, santriwati, santri awan, santri bengi. Dirungokno ya. Dimirengke ya. Gusti Allah ngaromno kowe nyentak wong tuamu. Haram. Berarti dosa. Kowe ngomong hus ya haram. Jadi nek kowe kepengin uripmu berkah, kita ingin hidup ini diridhoi Allah. Amin. Kuncine ning ndi? Ning wong tuamu. Nek kowe iso gawe bungae wong tuamu, uripmu bakal diudani berkah karo Gusti Allah. Mergo ridhone Allah tergantung wong tuamu. Ning nek kowe karo wong tua ora pinter, mbok kowe iki apal Quran, kowe iki ngalim kitab, kowe iki sarjana ilmumu hebat, mohon maaf. Wallahi wallahi wallahi ora barokah ilmumu, ora barokah uripmu. Demi Allah. Jadi kadar kualitas kita di hadapan Allah itu tergantung bagaimana kita takzimnya kepada orang tua. Rungono, mergo wong tuamu ki pangeranmu sing ketok. Jadi wong tuamu ki pangeranmu sing ketok. Ridho Allah tergantung wong tua, wasuhtullah fi sutil walidain, murka Allah juga tergantung murka orang. Anak ngono pengen berkah uripmu le, pengen berkah uripmu nduk, ya kowe kudu tergantung kowe karo wong tuamu ki sopan apa ora, taat apa ora, hormat apa ora, manut apa ora. Lah kok ora manut, wong-wong tuamu ki pengen kowe ki pinter, pengen kowe ki genah lah ngoten nggih. Ndongono bocah-bocah, muga-muga dosa saged sedoyo nglampahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Lah kowe kok wani karo bapakmu? Kowe kok wani nyentak bapakmu? Ora manut bapakmu. Lah kowe iki klambimu ki sing nukokno sapa? Kowe iso mangan, iso ngombe susu, iso mangan, iso tuku sepatu, tuku sandal. Kowe iso urip lho. Sing goleke rezekine sapa? Bapakmu ki diriwangi jempolak jempalik, mobat mabet, montang manting, jungkir, nibo tangi rino, ngalor metan. Apa meneh? Emang pakmu ketek kowe mungsem-mungsem-mungsem-mungsem-mungsem. Diriwangi sirah dinggo sikil, sikil dinggo. Oh, diriwangi mepe geger meres keringet banting balung. Meres keringet banting tulang. Mepe geger golek rezeki kanggo kowe le, kanggo kowe nduk. Kowe kok wani bapakmu akeh lho, bapakmu macul, wong tuwa macul ning sawah. Udan cek macul kudanan sambun bledek. Enten ra ngoten niku? Rungokno, dia menjadi pejuang dalam hidupmu nang, nduk. Kerja mangkat numpak motor diambung karo silite truk. Mati, ana sing cacat, nduk. Ngene iki lho rekosane bapakmu kowe kok wani iki lho. Allah tidak ridho lho. Rungokno bocah-bocahku. Apa meneh kok kowe wani karo ibumu, nduk? Wani karo buke. Ketemu pirang perkara. Kowe kiai, kowe ngalim, kowe pejabat, kowe presiden lho. Dulu kamu dikandung oleh ibumu, betul? Biyen awak presiden tetap biyen digembol karo ibuke, nggih. Dulu teng jero apa ya, mak bedunduk terus ana SBY ngono. Mak bedunduk ana Gus Dur lah mboten to? Biyen lah ya digembol ibuke to niku to. Ini loh hebatnya ibu, kowe kok wani karo buke nduk, lewah kualatmu tikel-tikel. Wong kowe iki biyen digembol sangang wulan 10 rekoso nduk. Meteng kowe iki rekoso, meteng kowe rekoso le. Takok ibumu kuwi. Wis, wong meteng kowe tetep ning sawah ya tetep bet gawe. Apa wong meteng terus prei, Bu? Prei jenengan. Lek tetep bet gawe ta? Sampai aboyoke kemeng arep ngekrek ngene iki lho ora wani wedi nek gulumne jero tugel. Wis, ngono kok wani karo buke ya Allah. Wis, sangang wulan 10 dina bendriat-bendriat. Emang wong meteng ki penak apa piye? Penak mboten wong meteng puniku. Penak mboten? Lah kok meteng-meteng terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong meteng penak mboten, Pak? Lah kowe karek metengi penak. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, tak cetak ke sisan iki. Rumangsane wong meteng ki penak apa ngene we, bocah-bocah. Rungono. Sesok kowe do nggawa kaos dileboni helm. Ora usah sangang wulan seminggu aja mbok copot. Rekosane kaya apa kuwi? Wis. Durung nek kowe engko nglairno kowe le. Lho, ibumu melahirkan kamu itu nyawa taruhannya, betul? Masya Allah, sampai Rasulullah yang ikut derek dawuh wong wedok nglairke anake kok mati syahid hukume. Nggih mboten? Saking rekosone nyawa le ngetokne kowe kuwi. Dia mengeluh kesakitan dengan derita yang tertahan-tahan. Lho ngetokne kowe wesane penak apa piye? Jujur, kula nanti nunggoni garwa kula sing nomor 1 nglairke anak pertama. Lo jujur tak tunggoni. Ayo Mi, semangat Mi, pendekare melair Mi. Ayo Mi, terus Mi, pahlawan malu. Ayo Mi, bismillah Mi. Iya Bi, semangat Mi, iya Bi. Buka siji, alhamdulillah. Buka loro, terus Mi. Buka telu, terus Mi. Buka papa, terus Mi. Buka limo, terus Mi. Kan nonton 11 nih. Aku ora-ora tapi dikandani dokter lawange no 11 jare niku. Buka 5 terus Mi, begitu buka 7 kula semaput pula kuwi. Lha mboten semaput pripun? Jebul wong meh nglairno, Pak. Wah ayu wae kaya apa? Mesti raine malah kaya setan.